kamu, kenalkan aku kepadanya yang telah merubahmu. Agar kuceritakan kepadanya bagaimana aku mendapatkanmu, mempertahankanmu, hingga akhirnya aku mengemis agar kau menghargaiku. Andai kau merasakan sakit yang kau berikan kepadaku, ku yakin kau tak akan sanggup untuk bertahan. Andai yang kau lakukan dapat ku kembalikan kepadamu, pastikan dirimu lebih rapuh dariku. Namun ku tak ingin lukai hatimu. Aku sekuat hati bertahan, kamu sebisanya menghancurkan. Aku mengalah karena cinta, kamu sengaja menggores luka dengan cara apa lagi kau menggunakan hati. Haruskah diriku mati agar kau bisa hargai? Andai kau merasakan sakit yang kau berikan kepadaku, ku yakin kau tak akan sanggup untuk bertahan. Andai yang kau lakukan dapat ku kembalikan kepadamu, pastikan dirimu lebih rapuh dariku. Namun ku tak ingin lukai hatimu. Aku sekuat hati bertahan, kamu sebisanya menghancurkan. Aku mengalah karena cinta, kamu sengaja menggores luka dengan cara apa lagi kau menggunakan hati. Haruskah diriku mati agar kau bisa hati?